Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fid din a'azzakumullah kaum muslimin, pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, kita sudah bahas hadis yang berbicara tentang masalah berharap mati, yaitu hadis ke-40 dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin asabahu. Jangan sekali-kali seseorang berharap mati karena madarat atau karena beban yang dideritanya. Fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Kata beliau selanjutnya alaihi salatu wassalam, dan jika seseorang benar-benar menginginkannya atau terpaksa melakukannya, maka ucapkan dengan kalimat Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu baik bagiku. Ini ucapan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini ucapan yang menunjukkan kalau kita tidak lebih tahu Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu apakah yang baik buat kita adalah kehidupan atau sebaliknya justru lebih baik kematian. Kita tidak tahu, tidak mengerti apa takdir hari esok. Tetapi ini sudah dibahas pada pertemuan kemarin. Hanya saja saya akan singgung kembali karena ada yang membicarakan atau ada yang bertanya tentang bagaimana dengan Maryam binti Imran alaihissalam, alaiha assalam, bahwa beliau mengatakan dengan kalimat yang sepertinya berharap mati. Allah kisahkan kisahnya dalam Al-Quran, dalam surat Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ucapannya, ya laytani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya, duhai kiranya aku mati sebelum ini dan aku terlupakan. Ikhwani fid din a'azzakumullah, ada yang bertanya bagaimana dengan ini, bukankah ini berharap mati? Maka jawabannya, alhamdulillah, kita dapatkan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin. Beliau bawakan kalimatnya, wal jawabu an dzalika, dan jawaban untuk pertanyaan ini ada dua poin. Sisi pertama, yajib an na'lam anna syar'a man qablana idza warada syar'una bi khilafihi falaysa bi hujjah. Pertama, kalau kita tahu ada syariat dari orang-orang yang sebelum kita, yang sebelum Islam, yang berbeda dengan ajaran yang di dalam Islam, maka tentunya apa yang terjadi pada umat-umat yang terdahulu, dari nabi-nabi yang terdahulu, laisa bihujjah. Laisa bihujjah. Dia bukan dalil, bukan hujjah, dan tidak bisa dijadikan hujjah. Mengapa? Karena syariat Islam yang dibawakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai nasikh yang memansuhkan syariat yang sebelumnya. Barakallahu fikum. Ini sisi pertama. Kalau memang itu berharap mati, kalau memang itu dipahami berharap mati, maka kita katakan itu mansukh. Syariat kita, syariat Islam, membatalkan syariat yang sebelumnya. Bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan, la yatamannayanna ahadukumul maut. Jangan sekali-kali kalian berharap mati. Ucapkan saja kalau terpaksa kalian mengucapkannya dengan kalimat yang meminta arahan atau meminta kebaikan dari Allah. Ya Allah, kalau hidup baik bagiku hidupkanlah, kalau kematian baik bagiku maka matikanlah. Sisi kedua, dijawab oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, bahwa Maryam sesungguhnya bukan berharap kematian karena durrin asabahu, tetapi beliau berharap bahwa dia tidak mengalami fitnah, tidak mengalami ujian berat ini. Duhai kiranya aku sebelum ini sudah mati. Berbeda dengan orang yang ketika ditimpa sesuatu yang berat, kemudian dia berkata, ya Allah, matikanlah aku saja, lebih baik aku mati sekarang ini ila akhirnya. Bukan. Tetapi itu adalah berharap kalau saja dia hidup ini tidak mendapatkan ujian yang berat ini, sehingga dia tidak merasakan beban yang sangat berat atau ujian yang sangat berat, maka dia katakan matikanlah aku sebelum ini, atau bukan kalimat matikanlah aku, duhai kiranya kalau aku ini sudah meninggal sebelum ini, sebelum datangnya fitnah ini. Barakallahu fikum. Disebutkan bahwasanya kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, al-muhim antamuta bila fitnah. Harapan Maryam adalah meninggal tanpa fitnah. Tidak berkata matikanlah sekarang atau besok atau nanti atau enggak. Matinya kapan saja, tapi matikan aku tanpa fitnah. Ini yang dimaksud. Maka ini mirip dengan doa dari nabi lain, yaitu Affan. Maryam bukan nabi, tetapi yang dimaksud dari yang disebutkan oleh Allah, Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau mengatakan kepada Allah, anta wali fi dunya wal akhirah, engkau waliku di dunia dan di akhirat. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wafatkan aku dalam keadaan muslim dan gabungkan aku bersama orang-orang salihin. Perhatikan kalimatnya, wafatkan aku. Bukankah itu minta mati? Pasti kita akan bisa menjawab, tentunya bukan. Tetapi minta mati dalam keadaan Islam, minta mati dalam keadaan husnul khatimah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku bersama orang-orang saleh. Ini berbeda dengan yang tadi. Berarti kesimpulannya, kata Sayyidina Uthaymin rahimahullah, ada dua jenis permintaan mati. Yang pertama, ada yang meminta mati karena beban yang berat, kemudian dia berkata, ya Allah matikan aku saja. Yang kedua, minta mati bukan matikan sekarang atau besok atau lusa atau bulan depan, enggak. Tetapi kalimatnya, matikan aku dalam sifat yang seperti ini, dalam keadaan yang seperti itu. Sesungguhnya ini bukan minta mati, tetapi minta kebaikan ketika mati. Minta kebaikan ketika wafat, yakni meminta husnul khatimah. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, aku minta kepadamu akhir yang baik. Kita tidak minta matikanlah sekarang. Berbeda dengan mereka yang terkena beban berat kemudian putus asa, kemudian berharap mati. Lebih parah lagi kalau sampai bunuh diri. Berbeda sekali, jauh. Kalau ini tidak menyatakan matikanlah sekarang, bukan. Tetapi menyatakan kalau aku mati nanti, ya Allah, kalau datang ajalku, kalau datang waktunya aku wafat, maka jadikanlah aku ketika wafat itu dalam keadaan baik. Seperti doa Nabi Yusuf tadi, tawaffani musliman walhiqni bis-salihin. Wafatkan aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku bersama orang-orang yang saleh. Ini sebagai tambahan penjelasan dari yang kemarin kita bahas, bahwasanya yang dilarang adalah berharap mati karena beban ujian yang berat, kemudian mengatakan pada Allah, ya Allah matikan aku ila akhirnya. Ini yang dilarang. Tetapi jenis kedua adalah meminta kematian yang sifatnya begini, yang sifatnya begitu. yani yatamannal mauta ala sifatin muayyanah, mengharapkan kematian dengan sifat tertentu. Mudah-mudahan ketika aku mati dalam keadaan tidak begini, mudah-mudahan kalau aku mati dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah mudah-mudahan ketika aku mati, aku berharap kematianku adalah kematian yang baik. Ini yang terjadi pada Maryam binti Imran ketika dia berkata dengan kalimat, ya laitani mittu qabla hadha, duhai kiranya aku mati sebelum fitnah. Ya ini berharap ketika mati tidak terjadi fitnah padanya yang berat yang dia tidak sanggup memikulnya. Ikhwan fillah a'azzakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya, mutiara yang indah dari mutiara-mutiara yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Yaitu mutiara yang ke-41. Masih dalam bab kesabaran. Dari Abi Abdullah Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu taala anhu. Qala syakawna ila Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa huwa mutawassidun burdah burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Faqulna ala tastansir lana, ala tad'u lana. Faqala qad kana man qablakum yujad ar-rajul fayuhfar lahu fil ardi fayuj'alu fiha thumma yu'ta bil minshari fayuda ala ra'sihi فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه والله ليطمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. Hadis dari sahabat yang mulia Abu Abdullah Khabbab ibn al-Arad yang disiksa oleh tuannya, didekatkan api pada tubuhnya, melepuh sakit sehingga ketika beliau melihat Rasulullah SAW di Ka'bah dalam keadaan kepala Khabbab bin Al-Arad terikat karena sakitnya, dalam keadaan luka bakar pada tubuhnya, dia berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ala tastansir lana, ala tad'u lana. Mendapati Rasulullah SAW sedang berbaring atau sedang bertelek, bersandar pada baju luarnya. Ala tastansir lana, tidakkah engkau meminta bantuan atau mempertolongan untuk kami? Ini berdoa minta pertolongan. Ala tad'u lana, tidakkah engkau mendoakan aku atau mendoakan kami? Maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, qad kana man qablakum yu'khadur rajul fayuhfar lahu fil ardi fayaj'al fiha. Orang sebelum kalian dulu ada seseorang yang diletakkan di tanah, digalikan untuknya tanah, kemudian dia dikubur sebagian tubuhnya, kemudian dijadikan minshar, sejenis gergaji di atas kepalanya, di belahan rambutnya. Fayaj'al nisfain, kemudian digergaji sehingga menjadi dua, sehingga terbelah dua. وَيُمْشَطُ بِأَمْشَطِ الْحَدِيدِ, dan juga ada seseorang yang diparut dengan parut dari besi, terkelupas dagingnya dari tulangnya atau terpisah dagingnya dari tulangnya dengan parut dari besi tadi, dan itu semua tidak memalingkan mereka dari agamanya. Wallah la yutimmanna Allahu hadzal amr, sungguh demi Allah, Allah akan sempurnakan urusan ini, urusan agama. Hatta yasira ar-rakib min Sana'a ila Hadramut, hingga nanti seseorang berjalan dari Sana'a sampai ke Hadramut tidak mengkhawatirkan apapun, tidak takut pada apapun kecuali Allah. Demikian pula serigala terhadap kambing-kambingnya. walakinnakum tasta'jilun, tetapi kalian memang tidak sabar atau kalian memang terburu-buru. Itu yang lebih tepat terjemahannya. Walakinnakum tasta'jilun, tetapi kalian terburu-buru. Ikhwan fillah na'azakumullah. Sahabat yang mulia Khabbab bin Arad adalah sahabat yang betul-betul kokoh kuat, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi karena dahsyatnya ujian yang menimpanya, dia cuma meminta dan bertanya, doakanlah aku ya Rasulullah, apakah engkau tidak berdoa memintakan kemenangan untuk kami? Maka Rasulullah SAW tahu beratnya ujian yang menimpanya. Maka beliau membimbingnya. Beliau alaihi salatu wassalam berupaya untuk menerangkan sesuatu yang lebih berat dari itu agar ujian yang menimpanya terasa ringan. Orang yang terdahulu begini-begini keadaannya. Ada yang digergaji kepalanya sehingga menjadi dua. Ada yang diparut dengan parut besi sehingga dagingnya terkelupas dari tulangnya. Dan itu semua tidak menghalangi mereka dari agamanya dan tidak memalingkan mereka dari agamanya. Dalam riwayat dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian akan berharap masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'a mata nasrullah. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum datang pada kalian ujian yang berat seperti yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian? Masathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu, mereka mendapatkan kesusahan, mereka mendapatkan kesempitan, berat ujian, wazulzilu, dan mereka digoncangkan segoncang-goncangnya. Hingga Rasul dan yang bersamanya berkata, mata nasrullah. Hingga Rasul dan yang bersamanya dan orang-orang beriman berkata, kapan datangnya pertolongan Allah? Kapan datangnya pertolongan Allah? Ikhwan ibn a'azakumullah, karena orang beriman, karena Rasul, maka mereka percaya kemenangan pasti akan datang. Mereka tahu, mereka yakin pasti akan datang nasr. Tapi karena beratnya, mereka bertanya, kapan? Mata nasrullah. Dan inilah yang terjadi pada Khabbab ibn al-Arad. Beliau orang yang sabar, tetapi dia hanya bertanya, kapan datangnya kemenangan? Ala tastansir, tidakkah engkau mendoakan untuk kami agar dimenangkan? Tidakkah engkau mendoakan untuk kami? Ya, ini kapan? Dalam keadaan dia tahu, dia yakin, dia mukmin, dia sabar bahwasanya kemenangan mesti akan datang. Ini ikhwan ibn a'azakullah, batas dari apa yang menimpa mereka atau batas dari kesabaran mereka ketika mereka bertanya, kapan datangnya pertolongan Allah? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Sesungguhnya pertolongan itu dekat. Berbeda dengan na'udzubillah orang-orang yang kata Syekh Ibnu Utsaimin dengan sathiyun. Kita bacakan ucapan beliau, wa ammas sathiyun alladzina ta'khudhuhum awatif hatta yathuru wa yastanfiru fa innahu qad yafutuhum syai'un katsir. Berbeda dengan sathiyun. Sathiyun itu agamanya hanya di permukaan saja, hanya di satah saja, yang mereka terbawa dengan perasaannya sendiri, terbawa dengan pikirannya sendiri, terbawa dengan emosinya, sehingga tidak sabar. Akibatnya dia tertinggal, dia terlewatkan dari sekian banyak kebaikan. Yang tadinya semangat beribadah turun semangatnya. Yang tadinya dia dalam keadaan dekat dengan Allah justru malah menjauh karena tidak sabar. Kemudian dia dalam keadaan bukannya semakin dekat pada Allah dan berdoa, tapi dia malah menjauh. وَرُبَّمَا حَصَلَ مِنْهُمْ زَلَّةٌ تُفْسِدُ كُلَّ مَا بَنَوْا. Selanjutnya kata beliau, bahkan bisa jadi dia akan tergelincir yang kemudian merusak apa yang sudah dia bangun. In kanu qad banau syai'an, kalau mereka sudah membangun sesuatu, akhirnya dia yang meruntuhkannya sendiri. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian seperti wanita yang melepas apa yang sudah disulamnya. Apa yang sudah disulam oleh dia dilepas benangnya satu persatu. Min ba'di quwwatin ankatha. Yang tadinya sudah bagus, kokoh, kuat, dilepas satu persatu. Ini biasanya karena ketidaksabaran. Lakinnal mu'min yasbir wa yatta'id wa ya'mal bitu'ada wa yuwattinu nafsa. Adapun seorang mukmin sabar dan dia berjalan dengan kesabaran, tidak terburu-buru. Maka Nabi menyatakan walakinnakum tasta'jilun, hanya saja kalian ini terburu-buru. Orang yang sabar yukhattib takhtitan munazzaman yaqdi bihi ala a'da'illah. Adapun orang yang sabar akan bisa menata, akan bisa menyusun strateginya untuk melawan musuh-musuhnya, musuh-musuh Allah dari kalangan munafikin dan kuffar. Wa yufawwitu alaihimul furas, wa hakadha, akan mengambil kesempatan-kesempatan yang baik untuk beramal yang baik dan untuk bisa menghadapi musuh-musuhnya dari kalangan syayatin al-insi wal jin, musuh-musuh Allah dan musuh Rasulnya dari kalangan ahlul balal, akan bisa dengan baik membantah mereka, menyampaikan kepada mereka al-haq. Barakallahu fikum. Tetapi di sana ada sathiyun yang Allah katakan ya'budun ala harfin. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah di ujungnya saja. Idza asabathu khairun yatma'annu bih. Kalau dia mendapatkan kebaikan-kebaikan, dia tentram di situ. Tetapi kalau ditimpa selain itu, inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah. Ya'budullah ala harfin, beribadah pada Allah di ujungnya saja. Kalau ditimpa kebaikan, dia sabar di sana. Kalau ditimpa kejelekan, dia berpaling dari kakinya, meninggalkan agamanya, meninggalkan Quran dan Sunnah. Na'udzubillah min dzalik. Inilah yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Utsaimin dengan sathiyun, hanya di permukaannya saja, hanya di ujungnya saja. Allah Ta'ala ayusabbitana ala dinih, ونسأل تعالى أن يثبتنا ويثبتكم ويثبت المسلمين جميعا على التوحيد والسنة على الحق على طريق المستقيم. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آمين. كم مسلم كان tadi telah kita ikuti kajian Islam yang penting untuk kita semuanya, untuk kita bisa meningkatkan kesabaran kita dan bagaimana kesabaran para sahabat dan juga orang-orang terdahulu dalam menghadapi ujian. Dan kemudian baiklah kita menuju pada pertanyaan-pertanyaan Anda yang akan disampaikan kepada beliau Al-Ustaz Muhammad bin Marasawid Hafizatullah. Dan pertanyaan pertama, saya memiliki sejumlah harta warisan yang akan jatuh nisab dan haulnya bulan depan insyaallah. Sementara itu saat ini saya sedang dalam proses pembelian tanah dan rencananya dilanjutkan membangun rumah dengan harta tersebut. Menurut perhitungan, dana yang ada pada saya akan banyak terkuras untuk biaya pembangunan rumah. Pada situasi seperti ini, apakah sebaiknya saya tetap mengeluarkan zakat harta? Mohon bimbingannya dari Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Saya memiliki sejumlah harta waris. Sudah dibagi atau belum itu? Barakallahu fikum. Biar jelas, harus dibagi dulu, walaupun di atas kertas di hadapan saksi, dalam hal ini tentunya notaris ya, bahwa engkau memiliki berapa persen di sana. sehingga setelah itu masing-masing melihat miliknya apakah sudah sampai di atas nisab atau belum, apakah sudah jatuh haul atau belum. Kalau sudah jatuh haul di atas nisab dan jatuh haul, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Barakallahu fikum. Gak bisa kita beralasan bahwa saya akan membangun rumah dan akan begini, akan begitu. Barakallahu fikum. Kalau sudah jatuh temponya, yaitu 12 bulan yang disebut dengan haul, ketika uang kita di atas nisab, maka keluarkan zakatnya. Adapun kalau kamu menerima kemudian kamu membangun rumah, tentunya ketika belum 12 bulan mungkin uangmu sudah turun dan nisabnya sudah turun di bawah nisab, atau jumlahnya sudah turun di bawah nisab, maka berarti tidak sampai pada satu haul, tidak sampai pada 12 bulan, maka dia tidak terkena zakat. Tapi kalau ternyata dia membangun rumah sampai 1 tahun 12 bulan, jumlah hartamu masih tetap di atas nisab, berarti hartamu memang terlalu banyak, masya Allah. Berikan kewajibannya, mudah-mudahan hartamu barakah. Barakallahu fikum. Kemudian kita menjual barang dan jasa, namun kita tahu bahwasanya akan dibayar dengan uang riba, apakah boleh? Jazakallahu khairan. Ini pernah ditanyakan. Kalau engkau menganggap bahwa uang riba itu terus sebagai uang riba, walaupun sudah dibelanjakan pada orang lain, maka tetap uang riba. Orang lainnya membelanjakan lagi pada orang ketiga, tetap uang riba. Maka at-tasalsul yang seperti ini, kata Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah, akan membuat kekacauan. Dan hukum riba tidak sampai tasalsul seperti itu. Orang pertama memakan riba misalnya. Orang kedua ada pedagang. Orang membeli dengan uang. Maka ketika engkau terima uang itu bukan uang riba, uang pembayaran barangmu. Sehingga ketika kamu tahu bahwa orang ini makan uang riba, kamu nasihati saja, itu kewajibanmu, bahwa engkau jangan makan riba, haram gitu. Yang kedua, Ibnu Rajab juga membahas dalam Jamil Ulum wal Hikam rahimahullah, bahwasanya kalau orang itu tercampur hartanya antara riba dengan yang bukan riba, maka engkau terima uang tadi dengan berharap kalau itu bukan hasil dari riba, dan engkau mengambil itu adalah uang hasil barangmu, hasil penjualan barang daganganmu. Engkau tidak makan uang riba sama sekali dan tidak apa-apa menerimanya. Barakallahu fikum. Apa dalilnya? Kata beliau Rasulullah SAW bermuamalah dengan Yahudi, berjual beli dengan Yahudi, sudah jelas Yahudi makan riba. Tetapi karena harta Yahudi tercampur antara yang halal dengan yang haram, maka kita tidak peduli dengan dia ngambilnya dari mana, karena tercampur harta halal dengan haram. Tetapi apa yang kita terima dari Yahudi adalah hasil penjualan barang yang halal, hasil penjualan sesuatu yang boleh dijual. Maka kita menerima uang yang halal. Kami hasil jual kurma, hasil jual gandum. Maka harta kami yang kami terima adalah hasil penjualan gandum, itu adalah harta yang halal. Dianya dari mana mengambil dari halal atau haram, kita enggak tahu. Kalaupun kita tahu dia makan uang yang haram, kewajibannya man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Bukan kemudian hartanya tidak boleh, atau membeli barang, kamu tidak mau jual barangnya karena hartanya harta begini, harta begitu. Pertama, tahu dari mana kamu secara rinci. Kalau ya uang yang ke situ adalah uang yang riba, sedangkan dia punya penghasilan lain, dia punya usaha lain, kan tidak bisa dipastikan uang yang itu adalah uang yang dari riba. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kemudian pertanyaan berikutnya, benarkah suatu saat nanti yang bermanfaat itu dari dunia hanya berbentuk dinar-dinar dan dirham saja? Dan sahihkah hadis di bawah ini, apabila di akhir zaman manusia saat itu harus menggunakan dinar-dinar dan dirham, sehingga dengan kudu mata uang tersebut seorang laki-laki akan mendekatkan agama dan dunianya. Wallahu alam tentang kesahihannya, tetapi pernah saya dengar yang demikian dari hadis-hadis bahwa nanti di akhir zaman mata uang itu akan kembali pada emas dan perak. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam. Jadi bukan berarti tidak ada harta lain selain dinar, bukan. Tetapi maknanya alat tukarnya atau yang disebut dengan harta itu bukan uang, tapi kembali pada emas dan perak. Wallahu taala alam tentang riwayat-riwayatnya. Barakallahu fikum. Kemudian, maaf melenceng dari pembahasan, kalau kata Pancasila dan NKRI harga mati, dilihat dari hukum syariat bagaimana, Ustaz? Al-lafzu ala niyatil lafz. Lafaz itu tergantung niat orang yang melafadkannya. Barakallahu fikum. Apa yang dimaksud? Saya sampai hari ini enggak paham apa maksudnya. Sebab kadang-kadang ada orang yang menyatakan NKRI harga mati, padahal dia dalam keadaan memiliki ideologi-ideologi yang diharamkan di negeri ini, yaitu ideologi sosialis atau komunis. Ini kan aneh. Apa maknanya begitu? Atau sebaliknya, orang menyatakan NKRI harga mati dan sebagainya, kemudian dia dalam keadaan menganggap bahwa itu adalah perkara tauhid. Itu aneh lagi. Kita enggak jelas apa yang dimaksud oleh mereka. Barakallahu fikum. Tetapi ajaran syariat Islam mengajarkan kepada warga negara yang memiliki penguasa muslim, hendaklah mentaati penguasanya di dalam kebaikan. Titik. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, Pancasila diawali dengan tauhid, ketuhanan yang Maha Esa. Itu menunjukkan bahwa mereka dulu kaum muslimin yang menyusun Pancasila ini, yaitu dengan diawali ketuhanan yang Maha Esa, kemudian diikuti dengan musyawarah, diikuti dengan persatuan, diikuti dengan yang semuanya baik. Barakallahu fikum. Kalau kita punya komorbid atau penyakit bawaan sehingga kita takut untuk sholat jamaah, apakah kita berdosa? Jazakallahu khair. Apa itu komorbid? Walalam, penyakit bawaan mungkin. Walalam, nggak tahu yang maksudnya penyakit bawaan gimana gitu. Ya mungkin seperti misalnya, kan maaf ya, barangkali bau badan mungkin pelalang. Takut untuk jamaah, maksudnya bersolat jamaah? Iya, takut untuk sholat jamaah. Iya, kalau ada mabarat, jangankan penyakit yang menular, bahkan kalaupun itu adalah mabarat dalam bentuk bau-bauan yang tidak sedap, Rasulullah SAW mengatakan man akala hadha ta'am. Siapa, atau kama qala Rasulullah SAW, siapa yang memakan makanan jelek ini, disebut ta'amul khabith. Makanan jelek yang dimaksud oleh beliau adalah saum. Saum itu bawang putih. Maka jangan dekati masjidku ini. Jangan dekati masjidku ini. Bisa dibayangkan, hanya makan bau-bauan yang tidak sedap, jangan dekati masjidku ini. Dan beliau disuruh, orang tadi disuruh menjauh sampai ke Baqiya. Baqiya itu perkuburan para sahabat di sana. Antara Baqiya dengan Masjid Nabi, jauh, saat itu jauh. Kalau sekarang karena pembesaran-pembesaran Masjid Nabawi, akhirnya dekat sekali. Dulu jauh. Bisa kita lihat, kalau kita ziarah Masjid Nabawi, kita lihat bagaimana jaraknya dari Raudhah sampai ke Baqiya, hanya karena makan saum. Artinya, barakallahu fikum, kita berusaha untuk menjaga kaum muslimin dari perkara-perkara yang mengganggu mereka, sehingga ketika musim pandemi pun kita salat jaga jarak, karena khawatir di badan kita ada sesuatu yang akan mempengaruhi atau berpengaruh jelek pada orang lain, atau pada nafas kita ada sesuatu virus yang kita ternyata OTG, orang yang tak bergejala padahal ada virus di dalamnya. Ini juga kita taati, karena memang kaedahnya tadi, jangan menyakiti kaum muslimin, jangan mengganggu kaum muslimin. Barakallahu fikum. Walaupun saya tidak tahu apa itu komorbid, tetapi yang jelas kalau ada madaratnya bagi orang lain, sebaiknya kita jaga sampai kita benar-benar sembuh. Barakallahu fikum. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Afa Irfan izin bertanya, jika seorang suami mengucapkan kata berpisah lewat WhatsApp, tetapi tidak mengatakan kata cerai, apakah ini termasuk talak gitu? Apakah itu termasuk talak? Sekarang saya tidak tinggal bersama, dan jika sang suami dengan dan jika suami datang untuk rujuk sebelum 4 bulan, bolehkah tanpa ijab kabul menikah seperti awal? Mohon penjelasan Ustaz. Iya, ini sama kaidahnya dengan yang tadi, yaitu al-lafzu ala niyatil lafidh. Lafaz itu tergantung niat melafadzkannya. Orang itu menyatakan berpisah, apa maksudnya? Kalau kata-katanya kata-kata cerai, sudah selesai. Tidak perlu ditanyakan lagi apa niatnya, apa maksudnya. Karena itu sudah terlalu jelas. Tetapi kalau sudah menyatakan kalimat yang dengan bahasa yang lain, dengan kalimat yang memiliki dua makna atau lebih, maka tidak bisa dipastikan kalau itu cerai. Tergantung niat suami yang mengucapkan tadi. Dah, kalau gitu kita pisah saja, kamu tinggal di sana, saya tinggal di sini. Ketika ditanya maksudnya apa? Maksudnya biar dia bisa berpikir dan saya juga berpikir agar redam atau agar mulai marahnya mereda, baru kita bisa bicara lagi. Oh begitu. Itu bukan cerai berarti. Barakallahu fikum. Sehingga lafaz ini penting, tetapi barakallahu fikum, seseorang ketika melafazkan satu lafaz memiliki niat-niat tertentu. Bahkan ada kalimat talak diucapkan ternyata bukan talak, sebagaimana kasus di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika suami istri sedang seperti biasanya dan seperti layaknya suami istri memberikan permisalan-permisalan, engkau bagaikan bunga, engkau bagaikan ini, suaminya menyatakan pada istrinya, engkau bagaikan unta kecil yang demikian-demikian yang baru lepas dari ikatannya. Itu begitu, begitu lincahnya begitu. Bahasa Arabnya adalah taliq, yang dicerai. Engkau seperti unta yang dicerai. Kaget istrinya, engkau mengucapkan kata talak. Suaminya juga terkejut, apa yang saya ucapkan tadi. Akhirnya datang ke Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala untuk melaporkan apa yang terjadi padanya. Maka tidak dijatuhkan talak oleh Amirul Mukminin. Bahwa itu bukan talak. Mengapa? Niatnya. Ya, niatnya sedang menyatakan dengan kalimat engkau seperti anak unta yang baru lepas dari ikatannya. Seperti unta yang talik. Talik itu yang dicerai. Maksudnya dilepas. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya dan semoga akan memberikan kepada kita manfaat dari tausiah kajian Islam dan juga jawabannya kepada kita semuanya. Amin Allah, amin. Tausi menunggu tadi telah kita ikuti kajian Untai Mutiara Indah Imam Nawawi dan semoga akan meningkatkan kepada kita kesabaran dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mohon maaf atas salah dan kurangnya. Akhirnya kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.